Senyum di samping ku. lambat tenggelam. Ku terawang jauh pandangan, teringat akan dirimu yang kini telah jauh dariku. Waktu ku lantakan kaki yang nyata.